Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman limajdih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab syarah Salasatul Usul, dan selanjutnya masih di pembahasan seputar arba'u masail, empat hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan selanjutnya adalah poin yang kedua setelah kita berilmu, yaitu mengamalkannya. Konsekuensi iman kepada Allah Ta'ala, halaman 19. Bismillah. Konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-amalubi, yaitu mengamalkannya, yakni mengamalkan konsekuensi dari mengetahui yang berupa iman kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya, baik berupa ibadah-ibadah khusus maupun ibadah-ibadah muta'adiyah. Ibadah khusus maksudnya adalah ibadah yang pelaksanaannya murni untuk pribadi, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan sedekah, berdakwah, mengajar, dan seterusnya. Kemudian langsung pada hakikatnya. Pada hakikatnya, amal adalah buah daripada ilmu. Barang siapa mengamalkan atau sesuatu tanpa ilmu, maka ia menyerupai orang Nasrani. Sebaliknya, barang siapa berilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi. Dan ini bagian prinsip yang diajarkan di surat Al-Fatihah. Keseimbangan antara amal dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kulli." Dialah zat yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan membawa al-huda dan agama yang hak. Kata para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi, ilmu yang sesuai petunjuk. Dan yang dimaksud dengan wadinul haq, agama yang benar, maknanya adalah al-amalu salih, amal yang sesuai ilmu. Karena itulah keseimbangan seorang muslim ketika dua hal ini bisa berjalan. Dia memiliki ilmu yang sesuai petunjuk. Yang kedua, dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khulafaur Rasyidin dengan dua hal ini. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin." Pegangilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Khalifah arba'ah, atau khalifah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, digelari dengan Ar-Rasyidun dan Mahdiyun. Rasyidun maknanya adalah orang yang ilmunya benar, orang yang amalnya benar. Dan Mahdiyun adalah orang yang ilmunya benar. Karena ketika kita menyimpang di salah satu dari dua hal ini, maka kita pasti akan terjebak dalam kesamaan dengan umat generasi sebelumnya yang telah dianggap sesat oleh Allah. Pertama Yahudi dan yang kedua Nasrani. Yahudi punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, dan Nasrani punya rajin beramal tapi tidak memiliki ilmu. Maka kaum muslimin beda dengan mereka. Mereka menggabungkan bainal ilmu wal amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dengan aman. Kemudian yang ketiga, as-sarif ad-da'watu ilaih, atau berdakwah kepadanya. Maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa Rasulullah SAW yang berupa syariat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tiga atau empat tingkatannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita artinya, Pak. Serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Baik. Kita sering menjumpai kata dalam Al-Qur'an yang alifnya tidak berharokat. Bapak Ibu bisa lihat di ud'u itu ya. Ini awal ayat, ud'u ila sabili rabbik. Sementara harokat yang kita kenal ada tiga. Bisa fathah, kasrah, atau dhamma. Maka butuh modal bahasa Arab ketika kita mau membaca seperti ini. Kalau tidak, bisa jadi keliru. Kalau dibaca ad'u, nanti artinya saya menyeru. Kalau dibaca ud'u, serulah. Kalau dibaca ud'u, kata perintah. Kalau dibaca ad'u, saya menyuruh atau saya menyeru, saya mengajak. Dan salah satu di antara cara yang paling gampang untuk niteni begini. Jadi fi'il amr untuk alifnya itu kebanyakan harokatnya kasroh. Makanya kalau bingung paling aman kasroh. Meskipun belum tentu benar ya. Dan ada yang diberi harokat dhamma. Terus kapan diberi harokat dhamma? Anda lihat huruf setelah yang sukun. Jika huruf setelah yang sukun itu dhamma, maka alifnya dhamma. Itu saja. Nanti huruf setelah yang sukun, huruf hidup setelah yang sukun itu dhamma. Nah biasanya alifnya dhamma. Itu kalau dia fi'il amar. Kalau misalnya ragu, sebaiknya ditanyakan. Kalau enggak ada yang ditanyakan, stel murotal yang pas bagian ini, biar kita tidak salah. Karena kalau saya salah harokat, bisa beda arti. Sementara kalau sudah sampai pada tingkatan beda arti, ini masuk dalam tingkatan tahrif, penyimpangan dalam Al-Quran, dan itu termasuk dosa yang besar, bahkan kesesatan. Ya. Taib, kita lanjutkan. Tingkatan keempat adalah sebagaimana dalam firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan illa alladziina zalamu minhum, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Surat Al-Ankabut ayat 46. Jadi yang dimaksud dengan tingkatan oleh beliau, tingkatan dakwah, di situ ada dakwah dengan hikmah, dakwah dengan mau'idzah hasanah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan jidal. Kemudian tingkatan yang keempat beliau Allah tegaskan juga di surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah, hikmah di sini maksudnya adalah ilmu. Dakwah dengan menyampaikan penjelasan ilmiah kepada mad'u. Kalau mau idho hasanah, itu isinya at-targhib wa at-tarhib. Isinya motivasi dan memberikan ancaman. Misalnya dengan menyebutkan surga dan neraka, atau bahaya ketika orang itu melakukan perbuatan dosa, itu mau idho hasanah. Maka kalau ada acara mau idho hasanah, acaranya berarti pembacaan hadis tentang at-targhib wa at-tarhib. Targhib itu artinya motivasi, tarhib itu artinya menakut-nakuti. Dan manusia dia bisa menjadi orang yang beriman lurus amalnya kalau dia punya motivasi yang benar dan dia memiliki rasa takut yang benar. Secara umum kita ketika beramal termotivasi dengan pahala surga, dan yang kedua kita takut dengan ancaman neraka. Itulah targhib wa tarhib. Kemudian yang berikutnya adalah dengan jidal. Kalau jidal berarti bentuknya ada dua. Pertama, membantah kesesatan. Yang kedua, takrir yang benar. Penegasan yang benar. Sehingga jidal itu mengikuti prinsip tasfiyah dan tarbiyah. Kosongkan dulu, setelah itu diisi. Karena jidal atau debat itu baru dilakukan ketika objek yang menjadi sasaran adalah orang yang sudah kotor. Karena itulah ketika orang itu sudah memiliki pemikiran yang kotor atau amalan yang menyimpang, maka dengan metode jidal, amalan yang menyimpang tadi dibantai dulu. Dibongkar dulu, setelah dia dibongkar, kemudian diisi dengan amalan yang benar. Dan itu yang dimaksud dengan prinsip tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu penyucian, nguras yang jelek-jelek. Tarbiyah itu pengisian, mengisi yang sudah kosong ini dengan kebaikan. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum ilmu yang kita pelajari itu ada dua. Yang pertama, ada ilmu yang bentuknya takrir. Ilmu bentuknya takrir itu ilmu yang sifatnya afirmatif, penegasan. Salat lima waktu ada lima, kemudian disebutkan. Kemudian lima salat ini berapa rakaat saja disebutkan. Itu namanya takrir. Isinya pengisian apa pernyataan-pernyataan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, rudud. Rudud bentuknya adalah membantah sesuatu yang menyimpang di masyarakat. Sehingga setelah kita kasih pengisian, kemudian kita tunjukkan kepada masyarakat. Di tempat kita ada kesalahan. Sebagian orang meyakini kalau subuh itu 7 rakaat. Dan itu keliru. Dalilnya seperti ini. Kemudian kita luruskan. Yang benar sekian rakaat. Ada yang mengatakan qobliyah subuh 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Itu keliru. Yang benar 2 rakaat. Nah itu yang disebut dengan apa? Rudud. Dan secara umum takrir itu lebih mudah dibandingkan rudud. Takrir lebih mudah dibandingkan rudud. Makanya terkadang belajar akidah itu menjadi agak sedikit rumit disebabkan munculnya anggapan-anggapan menyimpang yang datang belakangan. Sehingga di samping kita melakukan takrir, seperti inilah akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok akan ada Dajjal, besok Nabi Isa akan turun, besok akan ada Dabbah, besok ada Ya'juj Ma'juj. Besok akan terjadi suasana seperti ini. Terus muncul anggapan menyimpang di masyarakat. Oh, enggak benar kalau Isa itu turun dengan alasan kayak gini. Nah, berarti kita butuh rudud. Kita butuh penolakan, bantahan. Kemudian dikasih alasan yang bisa mengimbanginya. Nah, yang kedua ini yang lebih rumit. Karena yang kedua ini terkait dengan membantah logika sesama manusia. Makanya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahapan belajar yang benar itu pelajarilah takrir terlebih dahulu, baru belajar rudud. Jangan sampai kita sudah terjebak dengan suka debat, sementara takrirnya belum kuat. Paham yang saya maksud dengan takrir? Ilmu yang sifatnya pernyataan, penegasan. Kalau rudud itu yang sifatnya membantah pemikiran dan pemahaman yang menyimpang yang tersebar di masyarakat. Tayyib. Karena itulah jidal, dia pada tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang keempat. Dia tingkatan yang terakhir. Sementara pertama yang dilakukan adalah takrir, bil hikmah. Kemudian diisi dengan mau'idhoh hasanah, baru yang berikutnya jidal jika ada penyimpangan di masyarakat. Selanjutnya. Dakwah tersebut harus berbekal pengetahuan terhadap syariat Allah Azzawajal, sehingga dakwah tersebut berdasarkan ilmu dan basyirah atau pengetahuan yang jelas dan dalam. Firman Allah, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikuti atau mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Al-Yusuf ayat 108. Yang dimaksud basyirah dalam dakwah adalah hendaknya seorang dai mengetahui hukum-hukum syariat, cara berdakwah, dan kondisi orang yang didakwai. Nah, baik, kita sedikit lihat ayat ini ya. Surat Yusuf ayat 108, yang ini disebut dengan ayatul dakwah, ayat tentang prinsip dakwah yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana keterangan Syekh Albani, ayatul dakwah di surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, Qul, sampaikanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan beliau? Ad'u ilallah. Mengajak orang, aku mengajak orang untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah Nabi SAW adalah mengajak manusia untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan beliau. Mengajak manusia untuk mengagungkan yang kita sembah, bukan mengagungkan ormas, bukan mengagungkan kelompok, tapi mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bagian dari keistimewaan ajaran Islam, Islam itu tidak dinisbahkan kepada nama tokoh tertentu, tapi dinisbahkan kepada zat yang menurunkan wahyu. Karena itu tidak ada sebutan Islam dengan ajaran Muhammadiyah. Tidak ada sebutan Islam dengan ajaran Jibriliyah. Tapi Islam adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kita dengan nama Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah zat yang menamakan kalian dengan nama al-muslimun min qablu dalam kitab-kitab sebelumnya, wa fi hadha, dan juga dalam kitab ini yaitu Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut agama ini dengan agama Islam, dan itu nama yang diberikan oleh Allah ta'ala. Karena itu tidak perlu kita tambah-tambahi dengan tambahan yang menyesuaikan kondisi, misalnya Islam Nusantara ya, atau Islam Jawa atau Islam Sunda, tapi Islam hanya satu, yaitu Islam. Dan kata Allah, ana wa manittaba'ani. Nabi SAW diperintahkan, ini jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Yang ini menjadi dalil bahwa setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pundaknya dia punya beban untuk mengajak orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebisa yang dia lakukan. Dan semuanya harus berdasarkan basirah. Yang dimaksud basirah sudah dijelaskan oleh penulis. Basirah itu mencakup tiga hal. Pertama, memahami konten dakwah. Yang kedua, memahami cara menyampaikan. Yang ketiga, memahami kondisi mad'u. Basirah itu mencakup tiga hal. Memahami konten, memahami cara menyampaikan konten, dan yang ketiga, memahami kondisi mad'u. Karena itulah jika ada orang yang berdakwah namun dia tidak paham salah satu dari tiga hal ini, maka dia tidak memahami atau dia belum berdakwah sesuai dengan basirah. Sesuai dengan basirah. Ada sebagian kelompok kaum muslimin yang dia suka menyampaikan penjelasan di masjid menggunakan ayat ini namun dengan tafsir yang keliru. Dan dia mengatakan kita berdakwah dengan basirah, maksudnya adalah dengan mata hati. Lah karepmu gimana mata hati? Ya pokoknya bisa terawangan. Maksud dia adalah dalam berdakwah tidak harus belajar. Yang penting pokoknya nekat dakwah begitu saja, pakai perasaan sudah cukup. Kalau seperti ini caranya nanti rusak masyarakatnya. Karena dakwah tanpa ilmu, apalagi terkait dengan kontennya, yang dirusak lebih banyak dibandingkan yang diperbaiki. Nah, selanjutnya. Medan dakwah itu banyak sekali. Di antaranya dakwah kepada Allah lewat pidato dan penyampaian ceramah-ceramah. Dakwah dengan menulis makalah-makalah. Dakwah dengan membuat halaqah-halaqah atau kajian ilmu. Dakwah dengan karya tulis dan penyebaran agama lewat karangan. Dakwah kepada Allah dalam majelis-majelis khusus, jika seseorang duduk dalam suatu majelis dalam berdakwah misalnya, maka ia merupakan peluang untuk berdakwah kepada Allah. Namun hendaknya dengan cara yang tidak membosankan dan memberatkan. Hal itu misalnya sang dai melemparkan permasalahan ilmiah kepada yang hadir di majelis untuk kemudian dijadikan bahan diskusi. Dan semua tahu bahwa diskusi serta tanya jawab memiliki peranan penting dalam memahami dan memahamkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Bahkan mungkin lebih mengena daripada penyampaian pidato atau ceramah yang hanya satu arah seperti yang biasa terjadi. Dakwah kepada Allah Azza wa Jal adalah tugas para Rasul alaihi salam serta jalan bagi orang yang mengikuti mereka. Jika seorang manusia mengetahui zat yang disembahnya, mengetahui nabi dan agamanya serta dikaruniai taufik oleh Allah untuk itu, maka hendaknya ia berusaha menyelamatkan kawan-kawannya dengan menyeru kepada Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum. Hendaknya ia memberi kabar baik penuh sukacita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada hari Khaibar. Langsung dibaca artinya kok. Melangkahlah ke depan dengan tenang sehingga engkau sampai di pelataran mereka. Lalu ajaklah mereka kepada Islam. Kabarkanlah kepada mereka hak-hak Allah dalam Islam yang wajib mereka lakukan. Demi Allah, sungguh jika Allah memberi petunjuk seorang laki-laki dengan atau perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Mutafakun alaih. Nah, dan tadi ditegaskan oleh beliau bahwa dakwah kepada Allah adalah tugas para Rasul serta jalan bagi mereka yang mengikuti para Rasul. Karena itulah jika manusia mengetahui zat yang disembahnya, mengetahui hak nabinya, dan mengetahui hak agamanya, serta dikenali taufik oleh Allah, maka hendaknya dia berusaha untuk menyelamatkan kawannya. Sehingga jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan tugas di samping untuk menyelamatkan diri kita, kita juga punya tugas untuk menyelamatkan lingkungan kita sebisanya. Karena itulah ikhlas dalam belajar itu memiliki dua makna. Pertama, dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah. Dan yang kedua, dalam rangka untuk mengajari diri sendiri dan orang lain. Ikhlas dalam belajar agama itu bentuknya ada dua. Yang pertama, mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, diiringi keinginan untuk mengajarkan diri sendiri dan orang lain. Sehingga kalau Bapak Ibu belajar, berangkat dari rumah, saya ingin nambah pengetahuan agama saya, maka ini juga termasuk ikhlas. Atau misalnya Anda berangkat dari rumah, ada keinginan, semoga nanti ada ilmu baru yang bisa saya sebarkan kepada lingkungan keluarga atau masyarakat saya. Misalnya Anda sering jadi narasumber kajian di musola rumah, kemudian ingin menambah pengetahuan baru, terus Anda belajar dan ada keinginan untuk nanti setelah dapat ilmu baru akan disampaikan ke masyarakat, ini juga termasuk bagian dari ikhlas dalam belajar. Dan ini bukan termasuk riya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah ditanya atau beliau pernah mengatakan, "Thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar agama itu amal yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Lalu beliau ditanya, "Wa masihatun niyyah?" Lalu apakah yang dimaksud dengan niat yang benar dalam belajar? Kata beliau, "Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi." Ketika dia belajar ada keinginan untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya dan ketidaktahuan pada orang lain. Sehingga orang mondok dengan niat besok bisa jadi kiai, itu termasuk ikhlas. Orang belajar agama dengan niat nanti bisa berdakwah di lingkungannya, ini juga termasuk ikhlas. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan orang lain. Nah, kemudian pujian Ali atau pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau diutus pada saat perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali sebelum memulai perang, sampaikan kepada mereka summad'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka untuk masuk Islam. Dan ada tiga pilihan sebelum perang dilakukan. Ketika kaum muslimin mendatangi daerah kafir, mendatangi daerah musuh. Pertama apa? Ditawarkan untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, ditawarkan untuk membayar jizyah. Ditawarkan untuk membayar jizyah. Baik, kalian boleh tidak masuk Islam, namun harus bayar jizyah. Kemudian yang ketiga, kalau dua ini enggak mau, barulah kemudian dilakukan jihad. Baru dilakukan peperangan. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Islam ketika mendatangi daerah musuh, tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari kemenangan dalam bentuk mengalahkan mereka dengan perang, namun tujuan utamanya adalah mengembalikan mereka kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya mereka diizinkan. Kamu boleh tetap dalam kondisi kafir sebagai ahli kitab, tapi kamu harus ikut hukum Allah. Dan hukum Allah yang berlaku bagi orang kafir ada enggak? Ada. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Mereka tetap non muslim. Beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tapi berlaku hukum Allah bagi mereka. Karena mereka makhluk Allah. Mereka hamba Allah. Sehingga hukum Allah wajib mereka laksanakan. Meskipun akidah mereka beda dengan akidah kaum muslimin. Bagaimana hukum Allah yang berlaku kepada mereka? Wajib bayar jizyah. Kemudian nanti ada beberapa aturan yang harus mereka tepati. Sebagaimana yang ini pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam syurut Umar. Dalam beberapa kesepakatan yang dibuat oleh Umar bin Khattab dengan Ahlul Kitab. Nah, selanjutnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda. Langsung artinya. Artinya, barang siapa menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada suatu kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Dan dalam riwayat Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengajarkannya. Nah, tadi ada janji Nabi SAW ketika engkau berdakwah kemudian ada orang yang mendapatkan petunjuk disebabkan dakwahmu, maka itu lebih baik dibandingkan onta merah. Dan ini adalah kendaraan yang paling disayangi oleh orang Arab, karena onta merah itu ontanya kuat, nurut. Dia kuat dan bisa diajak perjalanan jauh. Di samping itu dia juga penurut kepada orang yang nunggangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan janji bagi orang yang berdakwah, mengajak kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan plus amal setiap orang yang mengikutinya. Juga sebaliknya dalam masalah penyimpangan dan kesesatan. Yang ini menjadi dalil sebagaimana ada istilah pahala jariyah, maka juga ada dosa jariyah. Ada pahala yang terus mengalir meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Seperti juga ada sebaliknya, ada dosa yang terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Karena itu waspada, jangan sampai kita menjadi sebab orang mendapatkan atau orang melakukan perbuatan dosa, karena kita juga turut mendapatkan dosanya meskipun kita sudah meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat dari amal yang kita lakukan, tapi Allah juga mencatat dari pengaruh terhadap amal yang kita lakukan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya akulah yang menghidupkan sesuatu yang mati, dan aku mencatat setiap apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan berikut juga pengaruhnya. Kemudian yang ke-14 atau poin 14, yang keempat, as-sabru 'alal adzafihi. Bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Sabar adalah nafsu Sabar adalah menahan nafsu di dalam ketaatan kepada Allah, menahannya dari maksiat kepada Allah, menahannya dari membenci takdir atau ketentuan Allah. Nah, berarti sabar ada 3 tingkatan. Pertama, sabar untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Mana yang paling sempurna? Yang paling tinggi tingkatannya? Sabar dalam melakukan ketaatan. Karena kalau dia tidak sabar, dia ada pilihan lain untuk meninggalkan ketaatan. Dan bisa jadi dia tidak berdosa, bisa juga berdosa, tergantung dari jenis ketaatannya. Sabar melakukan amal yang wajib, maka sabar ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kalau dia enggak sabar, maka pasti dia berdosa, karena dia akan melanggar larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi takdir. Baik dia sabar maupun tidak sabar, takdir bisa hilang enggak, Pak? Tidak bisa hilang. Karena itulah sabar dalam menghadapi takdir itu pilihan terakhir dan tidak ada yang lain. Hanya satu itu saja. Kamu mau sabar, tidak mau sabar, kamu tetap miskin. Kamu mau sabar, tidak sabar, utangmu tetap belum lunas. Nah, makanya butuh sabar. Dan kalau dia tidak sabar, di samping takdir buruknya itu tidak hilang, dia juga berdosa. Karena ketika dia tidak sabar, maka dia akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dimaksud dengan sabar menghadapi takdir? Sabar menghadapi takdir itu bukan maksudnya merasa senang ketika menerima takdir yang buruk. Karena kondisi seperti ini tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Tapi yang dimaksud sabar dalam menghadapi takdir adalah hatinya tidak murka kepada Allah, tidak marah kepada Allah, dan lisannya tidak mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah. Meskipun bisa jadi dia enggak suka, bisa jadi dia enggak nyaman, bisa jadi dia merasa sedih, merasa pahit, dan seterusnya. Karena sabar itu sesuai dengan namanya, dari kata as-sabru, yang artinya buah yang pahit. Buah yang pahit, ya. Sabar itu buah yang pahit. Dan dia jadi obat. Dulu orang yang makan buah sabar itu digunakan untuk pengobatan, rasanya pahit tapi hasilnya manis, hasilnya adalah kesembuhan. Sehingga sabar itu ya, sabar itu dia masih merasakan gak nyaman, masih merasakan sakit, mungkin dia kadang direwangi sampai nangis, tapi dia tidak sampai murka kepada Allah, tidak sampai membenci Allah, dan lisannya tidak sampai mengucapkan kalimat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nafsu tersebut dipegang dari kebencian, keluh kesah, dan dosa. Sebaliknya, ia senantiasa rajin dalam berdakwah kepada agama Allah meskipun diganggu dan disakiti. Sebab mengganggu orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan merupakan tabiat manusia, kecuali orang-orang yang ditunjuki Allah. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad kutibat rasulun min qablika fasabaru 'ala ma kutibu wa qudu hatta ataahum nasruna." Dan sesungguhnya telah diutuskan pula rasul-rasul sebelum kalian. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaannya yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 24. Semakin keras penganiayaan yang mereka merasakan, semakin dekatlah datangnya pertolongannya. Pertolongan tersebut tidak berarti harus didapat ketika ia masih hidup, sehingga dia melihat hasil dari dakwah atau yang dilakukan. Namun boleh jadi pertolongan tersebut datang setelah ia meninggal dunia, di mana Allah menjadikan hati senang makhluk menerima apa yang didakwakan, mengambil dan berpegang teguh dengannya. Hal ini merupakan pertolongan bagi dai tersebut meskipun ia sendiri telah meninggal dunia. Karena itu setiap dai harus sabar dalam berdakwah dan terus menerus dalam menjalankannya. Sabar di dalam menyeru kepada agama Allah, sabar terhadap kendala yang merintangi dakwahnya, sabar terhadap gangguan yang menimpanya. Perhatikanlah para rasul sallallahu alaihi, mereka diganggu dengan ucapan dan tindakan. Allah azza wa jalla berfirman, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin ila qalu sahirun aw majnun. Artinya demikianlah, tidak seorang rasul pun datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Surat Al-Qariyat ayat 52. Firman-Nya Allah azza wa jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang durjana atau pendosa. Surat Al-Furqan ayat 31. Tetapi seorang dai harus sabar menghadapi semua itu. Perhatikanlah firman Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu hai Muhammad dengan berangsur-angsur. Surat Al-Insan ayat 23. Yang diperkirakan atau dilanjutkan dari ayat di atas adalah dikatakan oleh Allah kepada beliau, maka bersyukurlah atas nikmat Tuhanmu. Tetapi Allah Ta'ala pada kelanjutannya ayat di atas berfirman, fasbir bihukmi rabbika. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Rabbmu. Surat Al-Insan ayat 24. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang membawa misi Al-Quran pasti akan mendapatkan gangguan. Sebagaimana yang dialami beliau, hal yang tentunya memerlukan kesabaran. Lihatlah kepada Nabi SAW ketika beliau dipukul kaumnya sehingga sampai mengalir darahnya sambil mengusap darah tersebut dari wajahnya, beliau berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Karena itu setiap dai harus sabar dan hanya mengharap pahala dari Allah. Dan sabar itu sendiri ada tiga macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar di dalam atau menjauhi yang diharapkan Allah. Ketiga, sabar atas ketentuan-ketentuan Allah, baik itu yang tak ada usaha atau kekuasaan hamba di dalamnya, ataupun yang diberlakukan Allah melalui tangan-tangan sebagian hambanya dalam bentuk gangguan dan penganiayaan. Alhamdulillah. Jadi coba kita lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahasanya siapapun yang membawa kebenaran pasti dia akan mendapatkan gangguan. Allah mengatakan di surat Adz-Dzariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kondisi setiap kali ada rasul yang datang kepada mereka, maka mereka selalu memberikan julukan sahirun aw majnun. Yang ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir, berarti tukang sihir itu sudah ada sejak zaman sebelum Nuh alaihi salam. Karena ketika Nuh menyampaikan dakwahnya, masyarakat juga mengatakan Nuh tukang sihir, Nuh orang gila. Sama sebagaimana rasul-rasul setelahnya. Sehingga tukang sihir itu tidak hanya terjadi ketika zaman Bani Israel setelah ada Harut Marut, tapi tukang sihir sudah ada sejak masa silam, sejak sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan selalu saja julukannya dua hal ini, sahir atau majnun, tukang sihir atau orang gila. Karena itulah di ayat yang ke-53 Allah mengatakan atawasaw bih balhum qaumun taghun. Atawasaw bih, apakah mereka pernah saling bertemu kemudian membuat kesepakatan nanti kalau ada rasul datang gelari sebagai tukang sihir atau orang gila, padahal mereka itu generasi dengan generasi yang tidak pernah berjumpa. Generasi zaman Nabi Nuh ketika mereka menggelari rasul Nabi Nuh sama tukang sihir atau orang gila. Zaman Nabi setelahnya Ibrahim, mereka juga digelari dengan gelar yang sama, tukang sihir atau orang gila. Generasi zaman Nabi setelahnya juga sama. Makanya Allah bertanya di ayat yang ke-53, atawasaw bih, apakah mereka pernah membuat kesepakatan dalam masalah ini? Kok semuanya seragam? Ini menunjukkan bagaimana yang namanya sejarah itu berulang. Seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelum beliau, ini juga dialami oleh Nabiullah Nuh AS dan nabi-nabi generasi setelahnya. Makanya yang namanya gangguan, adanya ujian dalam berdakwah itu tidak akan pernah hilang. Dan hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, intensitas gangguan ini terkadang agak serius dan terkadang agak sedikit turun, ya. Dan mungkin bisa jadi kita merasakan sesuatu yang berbeda. Dulu nampaknya saya tidak pernah menjumpai kondisi semacam ini. Orang sibuk rame-rame mikir politik misalnya, atau bingung masalah muncul pemikiran-pemikiran menyimpang. Kita baru rame bahas Syiah itu mungkin sekitar tahun 2000-an. Sebelum itu nama Syiah belum begitu mencuat di masyarakat. Kita sudah kenal Syiah, tapi kita enggak ngerti seperti apa. Nah, baru kemudian rame, mereka sudah mulai gencar berdakwah, akhirnya kita pusing mikir Syiah, kadang ada yang ketakutan mikir Syiah dan seterusnya, ya. Kemarin waktu ada informasi ada beberapa orang Afgan yang datang ke Jogja kemudian dikarantina di mana? Di Bantul ada, kemudian di sini juga ada, ya, di asrama haji Jogja. Di sini juga ada. Ada ibu-ibu yang mendengar informasi itu, masya Allah, raduyan mangan reso turu, Pak. Nah, itu contoh efek samping ketika orang itu dia diuji dengan sebagian rasa takut akan munculnya musuh yang paling ditakuti dalam ahlu sunnah, yaitu munculnya orang Syiah. Dan ujian itu terkadang naik, terkadang turun. Butuh kesabaran. Insya Allah ketika Anda mendapatkan ujian semacam ini dan Anda bersabar, akan ada tambahan pahala ketika berpegang dengan kebenaran. Karena setiap orang yang mengaku mukmin berpegang dengan kebenaran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan untuk mengklaim dirinya mukmin, dirinya ahlu sunnah, sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Dan sungguh Allah telah menguji generasi-generasi sebelum mereka sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam klaimnya. Karena itu kita butuh sabar. Kadang kita juga diuji dengan berbagai macam ulah media. Ini kadang ngomong A, ngomong B, ngomongnya enggak karuan. Dan yang namanya orang media yang nuliskan satu orang, yang bisa jadi dia tidak punya pemahaman spesial pun masalah agama, sholat teratau, nek tangi jam walu, yang penting doyan duit, kan dia. Kru, yang namanya kru media, mungkin dia tinggal lempar saja satu artikel di detik.com, lempar satu artikel di apa misalnya di Tribun, kan santai saja dia ngelempar artikel, udah tinggal pergi turu dapat duit. Nah itu ketika dilacak kan susah karena dia juga dilindungi oleh lembaganya. Padahal orang ini orang yang ngawur, kalau dia ketahuan siapa orang ini, oh dia biasanya tetek nih pinggir jalan kalau ngerokok ngombe, kan, isinya mau ngopi turu dan seterusnya, tapi dia nulis berita yang bikin gempar masyarakat. Lucunya orang percaya. Makanya kalau orang konsumsi koran, itu sebenarnya kotoran-kotoran orang tadi itu ditulis ya, kemudian dibaca. Koran itu kan karyanya mereka yang gak pernah ngaji, karyanya mereka yang gak pernah, mungkin tidak sholat, mungkin ketika malam gak karuan, kehidupannya yang gak karuan ya. Atau mahasiswa yang cuma cari duit ya, yang penting pokoknya dia bisa merilis berita, ngawur gak apa-apa, bikin ribut lebih asik ya. Karena nanti korannya jadi laris. Gini dibeli pak, dibeli, dibaca, dan kadang dipercaya. Apa efek sampingnya? Apa pengaruh baiknya? Hampir nggak ada. Yang ada pengaruh buruk. Dan subhanallah, penyebaran media semacam ini termasuk ujian yang paling berat dalam masalah dakwah. Sehingga terkadang media Islam tenggelam, padahal yang nulis mungkin seorang ustadz. Dia pernah belajar lama, apalagi dia mungkin sudah bergelar doktor, tapi tenggelam gara-gara media. Dan orang lebih banyak mengekor kepada mereka yang ngawur seperti ini dibandingkan tulisan yang betul-betul ilmiah. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an secara berangsur. Lalu di lanjutan ayat Allah mengatakan fasbir li hukmi Rabbi, karena itu bersabarlah dalam menerima hukum Rabbmu. Yang dimaksud bersabarlah dalam menerima hukum Rabbmu ada dua. Pertama, bersabarlah dalam mewujudkan hukum Rabbmu. Sehingga bisa jadi ada hukum itu yang bertentangan dengan kepentingan pribadi, tapi beliau harus wajib mengikutinya, karena itu hukum Allah. Dan makna yang kedua adalah bersabarlah dalam menyampaikan hukum Rabbmu kepada masyarakat, yang bisa jadi ini mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Dan Nabi SAW sangat penyabar, sangat kasih sayang kepada kaumnya, sampai beliau pernah dipukul sehingga keluar darah dari wajah beliau. Sambil mengusap darahnya, beliau mengatakan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka enggak paham. Mereka mukul seperti ini karena mereka enggak paham. Coba ini kan seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Anda punya anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Dan itu mungkin anak yang paling kecil ya. Ragil. Ngantemi bapaknya. Sampai matanya copot misalnya. Kira-kira marah enggak orang tuanya? Tidak. Dia semakin sayang kepada anaknya. Mungkin dia akan doakan, mungkin dia akan kasih hadiah. Padahal sudah diantemi dikasih hadiah, pak. Dan itu dianggap prestasi. Bayi 1 tahun bisa nutui mbokne, itu mbokne malah seneng. Ya. Timbangannya dia diam saja. Mungkin itu dianggap prestasi. Bahkan dia dikasih hadiah, dia dibuat diam, dia dibuat senang. Ya. Seperti itu bagaimana sabarnya Rasulullah dan cintanya Nabi SAW kepada umatnya. Sampai ketika beliau dipukul dan keluar darah, sambil mengusap darahnya, beliau mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka orang yang tidak paham. Wallahu ta'ala ala. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Asr. Bolehkah membawa anak balita ke tukang pijat bayi? Meskipun tukang pijat bayi di tempat kita itu dijuluki dengan dukun, tapi dia tidak melakukan praktek sihir. Yang namanya dukun itu kan sebatas istilah saja, belum tentu dia melakukan praktek sihir. Karena itu sebatas membawa ke tukang pijat bayi, apa hukumnya? Anda tanya ke dokter, kira-kira boleh atau tidak. Kalau dokter memberikan rekomendasi, silahkan. Cuman yang perlu dihati-hati, pas lagi panas jangan dipijit, katanya ya. Boleh apa tidak kalau tangan kiri dipakai untuk zikir? Waalaikumsalam. Riwayat yang mengatakan hadis dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan dikirnya dengan tangan kanan beliau. Ini hadisnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ada yang menilai hasan, dan ini pendapatnya Syekh Albani. Dan sebagian ada yang menilai hadis ini lemah, dhaif, dan ini pendapatnya Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Intinya ulama khilaf tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan tangan kanannya. Ada yang menilai sahih dan ada yang menilai dhaif. Sehingga bagi mereka yang mengatakan itu dhaif, berarti zikir dengan menggunakan tangan bebas, pakai kanan boleh, kiri juga boleh. Bisa juga kanan kiri ya. Yang kanan 15, yang kiri 15, sehingga genap 30. Dan bagi mereka yang mengatakan hadis ini hasan, maka dianjurkan kanan saja, yang kiri tidak perlu ngitung. Karena itu kalau masalah kebolehannya, jawabannya boleh, cuman masalah afdholiyah, ada yang mengatakan lebih afdol kanan saja, ada yang mengatakan kanan kiri sama-sama afdolnya. Wallahu a'lam. Bukankah dakwah pertama kepada masyarakat berkenaan dengan mentauhidkan Allah? Namun ada yang mengatakan bahwa langsung membahas tauhid tidak hikmah, namun lebih baik dimulai dengan membahas akhlak atau amalan-amalan sehari-hari dan seterusnya. Baik. Bedakan antara pendekatan dengan penyampaian materi ya. Ada pendekatan, ada materi. Kadang ada seorang ustadz yang dia memberikan pendekatan kepada mad'unya melalui tafsir. Karena itu yang paling gampang diterima, misalnya sambil belajar membaca Quran, sehingga masyarakat awam sekalipun mau ikut ya. Sampai pun bisa jadi dia tidak pernah mau ke masjid, mau ikut karena ingin belajar Quran atau yang semacamnya. Ada yang pakai pendekatan fikih, kita belajar fikih, bagaimana cara sholat yang benar, atau pakai pendekatan riba. Tapi disisipi dengan akidah. Di saat itu akidahnya dibawa. Akidahnya dibawa dan itu disampaikan dalam sisipan-sisipan kajian yang dia sampaikan. Karena itu sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan ketika ada da'i yang menyampaikan dakwahnya melalui pendekatan-pendekatan yang beraneka ragam. Kalau Anda buka workshop Tauhid Rububiyah, ini enggak laku, Pak. Tapi kalau misalnya workshop fikih muamalah, itu para pengusaha yang tidak bisa membaca Quran hadir, Pak. Meskipun dia enggak pernah ikut kajian. Kenapa dia mau hadir? Oh, dia ingin tahu tentang nilai kehalalan bisnisnya. Mumpung sekarang lagi tren tentang ekonomi syariah. Tapi di saat itu kemudian narasumbernya memberikan sisipan, di antara yang perlu kita pahami dalam prinsip agama seperti ini, ada materi-materi akidah yang dia bahas. Di KPMI sendiri kita punya CAS dia, KPMI Entrepreneur School, dan di situ yang awalnya dulu ada salah satu peserta, dulu saya itu punya pemahaman riba seperti yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Jadi yang namanya riba itu ya rentenir. Tapi kalau perbankan yang resmi diizinkan oleh negara itu bukan riba. Yang riba itu yang liar-liar itu riba. Sehingga dia bedakan antara riba resmi dan riba yang ilegal ya. Kalau riba yang resmi ini riba yang syar'i yang boleh. Kalau riba yang ilegal ini riba yang haram yang dilaknat dalam Al-Quran. Terus dia ikut kes, dan dia ikut kes itu ya gak ada keinginan apapun untuk memahami akidah, memahami tentang alusunnah. Tapi setelah lulus itu, dia jadi ngerti tentang tauhid itu apa. Tahu tentang prinsip alusunnah apa. Akhirnya ikut ngaji, Pak. Walhamdulillah. Itu salah satu di antara peluang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dari banyak jalur dengan pendekatan yang berbeda-beda. Apa hukum membuka toko online seperti di Tokopedia? Ini sama dengan buka lapak di pinggir jalan ya. Selama tidak ganggu yang lain, boleh-boleh saja. Anda buka toko di pasar juga silahkan. Karena itu, sebagaimana kita mendatangi pasar, diminta oleh Nabi SAW, jangan terlalu sering dan jangan terlalu lama. Maka kita juga dianjurkan jangan terlalu sering melototin Tokopedia, ya. Buka lapak. Ada sebagian orang yang dia punya hobi cuman screening produk, ya. Daripada buka internet, wah nganggur ini buka apa bingungan ya. Konsultasi syariah ya wis bosen ya. Yufid as mong ikaiku wis bosen ya. Akhirnya dia buka Tokopedia, buka lapak, cuman lihat produk-produk saja. Dia searching produk harganya berapa, padahal enggak ada keinginan untuk beli ya. Enggak ada keinginan untuk belanja, tapi cuman lihat dia saja. Ada kayak gitu, Pak? Di sini enggak ada insyaallah ya. Atau mungkin ibu-ibu juga sama ya. Cuman cari model-model baju. Ini sama dengan dia mampir ke pasar, lihat-lihat model-model baju, pulang. Dan yang seperti ini tidak dianjurkan. Karena pasar adalah tempat ma'rakatus syaitan. Tempatnya setan. Sehingga la takun awwala man yadkhulu fis-suq wala akhira man yakhruju min. Jangan sampai jadi orang yang pertama kali masuk dan yang terakhir keluar. Juru kunci. Atau jangan menjadi orang yang terlalu betah di pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita mengikhlaskan harta kita yang diambil orang lain, apakah orang yang mengambil tersebut masih terkena dosa karena mengambil yang bukan haknya? Kalau Anda sudah merelakan kedzaliman ini, maka insya Allah jadi amal bagi yang mengikhlaskan dan jadi amal pahala, amal soleh yang rahasia. Dan insya Allah yang sudah dimaafkan berarti nanti tidak ditagih di akhirat. Kecuali kalau pelanggarannya karena pelanggaran larangan Allah. Misalnya riba. Dia melakukan dosa riba yang menjadi objeknya kita. Saya bayar riba ke dia. Terus kita kasihan kepada dia, ya sudahlah saya maafkan dia. Mungkin hak kita ke dia sudah hilang. Tapi dia melanggar aturan Allah, yaitu melakukan transaksi riba atau makan riba, ada dosa sendiri terkait hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang melakukan pembunuhan, di situ dia melanggar tiga hak. Hak Allah yang melarang membunuh, hak mayit yang jadi korban bunuh, yang ketiga hak keluarga. Hak keluarga. Dan masing-masing ada tebusannya. Hak Allah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, hak keluarga mayit dengan bayar diat. Nah ada satu, yaitu hak mayitnya yang enggak tahu dia itu ridho atau tidak. Nah nanti diadili di hari kiamat. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dosa orang yang membunuh tidak diampuni karena kita tidak tahu apakah korban ini ridho atau tidak. Nah, wallahu a'lam. Baru disobek kertasnya. Cukup ya. Besok ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.